إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melanjutkan pembahasan syarah al-qawaid al-arba'. Kita telah memasuki muqaddimah yang diawali dengan basmalah, kemudian diikuti dengan doa dari muallif yang terkait dengan 5 doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepada qari', kepada para pembaca risalah ini, atau para pendengarnya, atau para thalabatul ilm, bahkan ila jami'al muslimin yang membaca risalah ini tadi. Kata beliau, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya minta kepada Allah al karim Rabbnya al arsy al azim untuk ayyatawallaka, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali fid dunya wal akhirah. Sudah kita jelaskan kemarin makna al-wali yang mengandung makna apa? Al-hub wal qurb, kecintaan dan kedekatan. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan engkau dan mencintai engkau. Yang kita jelaskan kemarin bahwasanya al-walayah di sini ada 2 jenis, yaitu apa? Al-wilayah ammah dan al-wilayah khasah. Nah, wilayah ammah ini meliputi segenap makhluknya. Adapun wilayah khasah, maka khasun bil mukminin, khusus untuk kaum mukminin. Yani dalam bentuk apa? Al-inayah wa taufiq dan hidayah. Kemudian wa ayyaj'alaka mubarakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mubarak. Kita jelaskan kemarin makna al-barakah, yakni apa? Kathratu al-khair al-ilahi, banyaknya kebaikan al-ilahi pada seseorang. Adapun mubarak, rajul mubarak adalah apa? Yakni muallim lil khair, pengajar kebaikan, da'ian ilallah, sebagai da'i kepada Allah, muzakiran bihi, muraghiban fi ta'atih, mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala, dan muraghiban fi ta'atih, mendorong, memberikan semangat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Kemudian wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk seorang yang idza u'tiya syakara, apabila diberi dia bersyukur. Dan kita jelaskan kemarin makna asyukur. Yang syukur itu ada pada lisan, ada pada qalb, dan ada pada al-jawarih. Wa mimman idza ubtuliya sabara, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bala, bencana atau ujian, sabara, dia bersyukur. Sudah kita jelaskan kemarin makna as-sabr, dan kenapa disebutkan asyukur kemudian as-sabr. Kita jelaskan bahwasanya dalam setiap kondisi seorang itu butuh kepada syukur dan sabar. Apabila dia dalam kondisi nikmat, maka butuh kepada asyukur, asyukur was sabar, dan bahkan dia butuh kepada sabar lebih besar daripada butuhnya dia kepada syukur. Dan apabila dalam kondisi bencana atau ujian, maka dia butuh kepada as-sabr was syukur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza adnaba istaghfara. Ini adalah doa yang 5. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang yang apabila berbuat dosa istaghfara, yakni bersyukur, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kaum mukminin, sifat kaum muttaqin yang Allah puji dalam beberapa ayatnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat-sifat kaum muttaqin, di antaranya adalah "Walladzina idza fa'alu", dan orang-orang yang apabila melakukan fahishatan, perbuatan fahish, aw zalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, maka dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dirangkainya tiga doa terakhir ini tadi, wa idza u'tiya syakara, wa idza ubtiliya sabara, wa idza adnaba syakara, apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi ujian dia bersabar, apabila berbuat dosa maka dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang demikianlah hal kondisi orang-orang yang muwahhid sekalipun. Dia tidak lepas dari tiga kondisi ini. Tidak lepas dia dalam kondisi mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Atau dalam kondisi mendapatkan bencana, maka dia bersabar. Atau dalam kondisi dia sengaja maupun tidak sengaja berbuat dosa, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i tsalats fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara ini, yakni apa? Yang sudah disebutkan terakhir tadi. Apabila diberi bersyukur, diberi musibah bersabar, dan apabila berbuat dosa dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga sifat ini tadi merupakan ciri-ciri kebahagiaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kemudian Syekh melanjutkan setelah mengawalinya dengan doa yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu dibangun di atas doa, dibangun di atas kasih sayang baina muallim wa muta'allim, dibangun di atas kasih sayang antara pengajar dan dengan pihak sang murid, maka muallif melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu bimbingan li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Diawali dengan kalimat i'lam. Kita sudah lewati faedah ini di al-usulus salasah, bahwasanya i'lam digunakan untuk sebagai perhatian, bahwasanya apa yang akan disebutkan setelah kalimat i'lam ini merupakan perkara yang sangat penting. Dan memang benar bahwa apa yang akan disampaikan oleh Syekh dalam risalah ini merupakan perkara penting, merupakan asal min usuluddin, di antara satu prinsip, di antara prinsip-prinsip ad-din. I'lam yakni kun mutahayyian wa mutafahiman, jadilah engkau seorang yang siap, sedia untuk memahami apa yang akan disampaikan. Seakan-akan muallif menyatakan demikian. I'lam arsyadakallahu li ta'ati, ar-rusydu diddu al-ghay, lawan daripada al-ghay. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Telah jelas antara ar-rusyd dan al-ghay. Apa itu ar-rusydu? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, bahasanya ar-rusydu ay ta'atullah wa rasuluh. Wa rasulih, ketaatan pada Allah dan rasulnya. Kama fi qaulihi ta'ala, walakin habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau cinta, menjadikan dalam hatimu kecintaan kepada iman, dan Allah jadikan indah iman tersebut di hati-hati kalian, dan Allah jadikan kalian benci kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang rasyidun, yang mendapatkan ar-rusyd. I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyah millata Ibrahim. Al-hanifiyah dari al-hanaf. Al-hanif dari al-hanaf. Makna al-hanaf al-iqbal. Al-hanaf bermakna al-iqbal, yakni menghadap. Adapun al-hanif adalah al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwah. Al-hanif, al-hanif ini orangnya. Kalau al-hanaf perbuatannya, al-hanaf perbuatannya al-iqbal, menghadap. Adapun al-hanif, rajulun hanif adalah apa? Al-muqbil ala Allah, seorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'rid amma siwah, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menghadap, siap menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala, siap memberikan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpaling dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Fa al-hanifiyah merupakan millah Ibrahim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, wahai Muhammad, maha benar Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah millah Ibrahim hanifa, seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sama sekali tidak pernah termasuk sebagai orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya al-hanifiyah merupakan millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yang menunjukkan bagaimana amaliyah dan sikap nyata Nabiullah Ibrahim yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah sebagai seorang yang hanif. Allah nyatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadai. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Karena mereka beribadah ke banyak ma'bud, ke banyak objek ibadah, baik kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Maka Nabiullah Ibrahim menyatakan, saya berlepas diri dari segala yang kalian ibadai. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia yang akan memberikan petunjuk dan hidayah kepadaku. Pernyataan Nabiullah Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun, merupakan apa? Bentuk i'rad, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan illal ladzi fatarani merupakan bentuk bahwasanya Nabiullah Ibrahim hanya muqbil 'ala Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, sikap ini tadi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, merupakan ucapan sekaligus sikap yang sesuai dan persis dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yani apa? Innani bara'um mimma ta'budun merupakan apa? Realisasi nyata dari la ilaha. La ilaha merupakan bentuk penafian dan perlepas dirian kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, illalladzi fatarani merupakan bentuk realisasi nyata dari illallah. Nah, ini juga sekaligus makna al-hanif, al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwah, menghadap, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-hanif. Sekaligus ini merupakan realisasi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, sahib Fathul Majid, menyatakan ketika menyebutkan definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim tentang makna al-hanif, bahasanya al-hanif adalah al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwa, beliau mengomentari definisi ini, wa huwa syamilun di kalimati tauhid la ilaha illallah. Definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ini tadi tentang makna al-hanif itu syamilun li kalimati tauhid la ilaha illallah, mencakup limadlul kalimati tauhid la ilaha illallah. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah mencakup sama persis maknanya. Seorang yang hanif artinya apa? Seorang yang hanif adalah seorang yang merealisasikan kalimat tauhid dalam kehidupan nyata dia. Alam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin. Inilah definisi al-hanifiyah yang disebutkan oleh muallif. Apa itu al-hanifiyah? Yang al-hanifiyah itu merupakan milah Ibrahim. Apa definisinya? An ta'budallaha wahdah mukhlishal lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu-satunya. An ta'budallaha wahdah, beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishal lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Ini makna lain dari apa? Yang tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim, al-muqbil alallah al-mu'rid amma siwah, menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-hanif. Seorang yang hanif, seorang yang menghadap hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Nah, adapun millah Ibrahim, agama Nabiullah Ibrahim disebut dengan agama al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Tadi sama persis, yaitu apa? An ta'budallaha wahdah mukhlishal lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, mukhlishal lahuddin. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh al-imam muallif di sini di al-Uthul Thalatha, apa? Illa liwahiduni. Naam, liya'budun ay liwahidun. Naam, beribadah kepadaku yakni mentauhidkan aku dalam beribadah. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati. Apabila engkau telah tahu dari ayat yang disebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqaka, menciptakan engkau, li'ibadati, untuk beribadah kepadanya, agar engkau beribadah kepada Allah. Ini tujuan kenapa al-jin wal-ins, bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan. Agar apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwasanya ibadah itu tidak bisa dinamakan dengan ibadah, illa ma'at tauhid, kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna salata, sebagaimana salat, la tusamma salatan, tidak bisa dinamakan sebagai salat, illa ma'at tahara, kecuali kalau diiringi dengan tahara. Antum salat tanpa tahara, meskipun salatnya berrokaat-rokaat, 1000 rokaat sekalipun, dengan tumak nina, khusyuk, ini semua, tanpa wudu, maka sholat ini tidak disebut sebagai sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Maknanya ini adalah apa? Taharah merupakan syarat sahnya sholat. Demikian juga tauhid merupakan syarat sahnya ibadah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga di sini Syekh rahimahullah menyebutkan perkara penting, hubungan antara tauhid dengan ibadah. Bahasanya ibadah itu bersifat umum. Ibadah bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan orang-orang kufar Quraisy itu pun juga beribadah, bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak memiliki syarat sahnya ibadah itu. Yaitu apa? At-tauhid. Yakni apa? Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sikap ini tidak ada, maka mereka jatuh kepada kesyirikan. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah mustarakah, ibadah yang tercampur dengan kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, ketika mereka terjatuh atau berlayar di tengah laut, maka ketika itu, ketika mereka ditimpa oleh badai besar, tidak ada malja, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah, maka hilanglah segala sesuatu yang mereka ibadai. Hilang lata, hubal, mana, tidak mereka panggil, tidak mereka sebut-sebut. Yang mereka sebut hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tatkala mereka rakibu fil fulki, berlayar di lautan, mengendarai atau menaiki kapal laut, dan dalam kondisi terkena musibah ombak yang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Waktu itu mereka berdoa hanya kepada Allah mukhlisina lahuddin, memurnikan untuk Allah segala ibadah. Yakni tidak ada sudah, hilang semua yang mereka ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik lata, hubal, manat, ataupun berhala-berhala lain yang ada di seputar Ka'bah, semuanya hilang, tidak ada yang mereka ingat sama sekali. Karena mereka tahu bahwasanya berhala-berhala ini tadi, apabila mereka seru, mereka mintai tolong saat itu, tidak bermanfaat, tidak bisa datang memberikan pertolongan. Mereka tahu hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Maka mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak minta sama sekali, tidak memanggil sama sekali yang selain Allah. Falamma najjahu minal bar, namun tatkala mereka kami selamatkan ke daratan, sampai ke daratan dalam kondisi selamat, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik, kembali kepada latta, kepada hubal, memberikan sesajian kepada manat dan sebagainya. Inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan. Maka mereka beribadah kepada Allah. Jangan dibilang mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berhaji setiap tahunnya. Di sini mungkin kebanyakan kita belum berhaji. Lihat Ka'bah aja hanya digambar. Abu Jahal, Abu Lahab itu hajinya pangkat berapa sudah? Setiap tahun di haji situ. Mau umroh jangan tanya, bisa setiap hari umroh di Ka'bah. Nah, karena syariat haji ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan mereka menyatakan bahwa kami di atas millah Ibrahim. Mereka juga yadzkurunallah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga bersedekah, berinfak lillahi ta'ala. Nah, artinya mereka pun juga beribadah. Namun sekali lagi, ibadah mereka karena tidak diiringi dengan syarat sahnya ibadah, yaitu apa? At-tauhid. Seperti seorang yang sholat banyak rakaat namun tidak diiringi dengan apa? Taharah. Maka sholat dia la tusamma sholatan, tidak disebut sebagai sholat. Karena Rasulullah SAW menyatakan apa? La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian idha ahdasa, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Taharah syarat sahnya sholat. Demikian juga tauhid merupakan syarat sahnya al-ibadah. Fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadati, apabila engkau telah tahu bahasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah bahasanya ibadah, annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma tauhid, bahasanya ibadah itu tidak disamakan ibadah kecuali apabila diiringi dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma taharah, sebagaimana salat tidak dinamakan dengan salat, tidak dinamakan sebagai salat kecuali apabila diiringi dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, maka apabila syirik masuk ke sebuah ibadah, maka ibadah itu jadi rusak. Kal hadas idza dakhala fit taharah fasadaha, sebagaimana hadas apabila masuk ke taharah. Antum punya wudu, punya taharah, iya, sudah dalam kondisi tahur, berwudu, berhadas, maka apa yang terjadi? Wudunya batal. Sebagaimana pula tauhid yang ini merupakan syarat sahnya ibadah, kemasukan syirik, maka tauhidnya menjadi batal. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Apabila engkau telah tahu bahwasanya syirik apabila memasuki mencampuri suatu ibadah afsadaha, maka syirik ini bisa merusak ibadah tadi. Wa ahbatal amal, bahkan kesyirikan bisa menggugurkan semua amalan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau engkau, ini siapa yang dituju khitabnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, padahal Nabi kira-kira berbuat syirik apa tidak? Tidak berbuat syirik. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Ini Allah nyatakan kalau seandainya terjadi. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Niscaya akan gugur amalan kamu. Ini kalau seandainya Nabi berbuat syirik. Yang ini baid. Jauh untuk terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, apa yang terjadi? Apa jadinya? Layahbatanna amaluka. Maka akan gugur, akan hilang amalan-amalan kamu semuanya. Semua amalan. Maka bagaimana manduna an-nabi? Orang-orang yang tingkatannya, derajatnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan jadilah orangnya, orang yang berbuat syirik tadi, termasuk orang-orang yang khalidina minan nar. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atas dia aljannah. Maka apabila kita telah tahu ini, bahasanya kesyirikan itu bisa merusak ibadah, bahasanya kesyirikan itu menggugurkan amalan, bahasanya kesyirikan itu menyebabkan orangnya bisa kekal dalam neraka, arafta. Maka saat itu tahu kamu, anna ahammi ma alaika ma'rifatu dzalik. Perkara terpenting atas engkau adalah apa? Mengenalnya, mengetahui apa itu syirik. Apa itu syirik yang Allah nyatakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ayat-ayat yang lain yang sudah kita sebutkan tadi tentang bahaya syirik. Wa syirik a'zam al-kabair. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arafta anna ahammi ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka kamu tahu bahwasanya perkara terpenting atas engkau, yang wajib atas engkau adalah apa? Mengenal itu, yakni mengenal asyirik. Apa itu syirik? Sebagaimana pula kita wajib mengenal apa itu at-tauhid. Araftu syar la li syar walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair yaqa' fihi. Saya tahu apa itu syar. Naam, la li syar. Bukan untuk saya berbuat kejelekan tersebut. Walakin litawaqqihi, untuk saya menghindari kejelekan tersebut. Karena barang siapa yang tidak tahu kejelekan dan tidak tahu kebaikan, maka bisa terjerumus kepada kejelekan tersebut. Karena dia yang tahu hanya yang baik-baik tok. Enggak tahu kalau bahasanya itu jelek. Dikira itu amal baik padahal itu amal jelek. Oleh karena itu, sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan apa? Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Makhafata ayyaqa'a fi. Dulu banyak yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Namun aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kenapa? Kata Hudzaifah bin Yaman, saya khawatir terjatuh kepada kejelekan tersebut. La'alla Allah ayukhlisaka min hadhihi syabaka wa hiya asyirku billah. Subhanallah. Diawali dengan doa. Sebelum masuk ke pembahasan mukaddimah, ditutup dengan doa juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan engkau dari kotoran ini, yaitu apa? Wahiya asyirku billah. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida. Yang itu bisa engkau lakukan dengan cara apa? Mengenal empat qawaid dzakarahallah fi kitabih. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bukan dikarang oleh mu'alif, bukan. Tapi apa? Empat kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam nuskhah lain Kalau di sini sebutkan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid, yaitu dengan cara engkau mengenal empat kaidah dzakarahallahu fi kitabi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Dalam nuskhah lain disebutkan teksnya sebagai berikut. Amma ba'd fa hadhihi arba'u qawaidah. Inilah empat kaidah dzakarahallahu fi muhkami kitabi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muhkam kitabnya, yakni ayat-ayat Allah yang jelas di dalam Al-Qur'an. Ya'rifu biha ar-rajul syahadata an la ilaha illallah. Dengan empat kaidah ini seseorang akan bisa tahu hakikat syahadah la ilaha illallah, wa yumayyiz biha bainal muslimin wal musyrikin. Dan dia dengan empat kaidah ini bisa membedakan mana yang muslim, mana yang musyrik. Fatadabbaraha, maka hendaknya dia merenungkan dan memahami baik-baik. Yarhamukallah. Wa asghi ilaiha fahmaka, dan curahkan konsentrasi pemahamanmu kepadanya untuk mendengar dan memahami empat kaidah ini. Fa innaha azimatun nafa', karena ini empat kaidah ini sangat besar manfaatnya. Ini satu nuskhah disebutkan secara lengkap demikian. Dalam nuskhah lain juga disebutkan hadhihi arba'u qawa'ida min qawa'ididdin. Inilah empat kaidah dari kaidah-kaidah agama. Yumayyizu bainal muslim. Yumayyizu bihinna al-muslim baina madhhabil muslimin min madhhabil musyrikin. Dengan empat kaidah ini seorang muslim bisa membedakan antara madhabnya kaum muslimin dengan madhabnya kaum musyrikin. Dari penyebutan nuskhah lain ini sekaligus kita tahu apa fungsi dan faedah sekaligus tema utama empat kaidah ini. Yaitu apa? Dengan empat kaidah ini kita bisa tahu hakikat syahadah la ilaha illallah, dan bisa membedakan antara madhab muslimin dengan madhab musyrikin. Karena kadang apa? Orang rancu atau tidak jelas atau tidak bisa membedakan antara muslim dengan musyrik, antara muwahid dengan musyrik. Atau dia seseorang terkadang tidak menyadari bahwasanya ini perbuatan syirik, dikira itu perbuatan tauhid. Kenapa? Yang melakukan seorang muslim juga. Yang melakukan seorang muslim juga. Padahal itu adalah perbuatan yang yunaqid al-Islam, bisa menggugurkan keislaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selengkapnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.